biarkan semua hilang. Ku pergi jauh dan terbilang. Lepas asa diri di sini, bawa separuh hati sendiri. Biarkan semua hilang. Ku pergi jauh dan terbilang. Lepas asa diri di sini, bawa separuh hati sendiri. Semua hilang, kau pergi entah kemana. Terada jeda sedikit pun, mungkinkah kau lupa janji yang seucap bersama, setia untuk selamanya. Kini tinggal cerita, kau pergi dan begitu saja. Saya dengar kabar lalu, kau bahkan sudah berpunya. Kapan putus dari saya, kau pilih bersama dia. Mungkin saya pelarian, susenang lalu bosan. Ingat kau janji, terakan lepas saya sendirian. Biarkan semua hilang. Ku pergi jauh dan terbilang. Lepas asa diri di sini, bawa separuh hati sendiri. Biarkan semua hilang. Ku pergi jauh dan terbilang. Lepas asa diri di sini, bawa separuh hati sendiri. Saya sendiri rajuti luka yang kau beri. Berteman sepi masih saya harap kau akan kembali. Biar susah mengalah, semua ni saya yang salah. Anggap saya yang kasih masalah, lalu kau yang menyerah. Cinta tak bisa secepat itu temukan, atau sulama diamkan lalu saya kau duakan. Pergi kau bersama dia, anggap saya tak sengaja. Biar saya tersakiti, kau bawa separuh hati. Biarkan semua hilang. Ku pergi jauh dan terbilang. Lepas asa diri di sini, bawa separuh hati sendiri. Biarkan semua hilang. Ku pergi jauh dan terbilang. Lepas asa diri di sini, bawa separuh hati sendiri. Love.